sing duwe nyapo tresno tak pendem yes ketun sambat kali simpe. Cintamu dikondong wong Tadi habis joget sama Monik, gimana rasanya? Capek ya? Sama, lanjut juga capek tanggung. Lanjut ke